تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Jadi kalau selafat itu biasanya dikatakan mithlahu. Kalau semana biasanya disebut nahwahu. Itu istilah ya. Kalau antum lihat di sini pakai nahwahu, itu artinya sama di dalam makna. Kalau dibilang mithlahu, itu artinya sama dalam lafaz dan makna.